akan berada di surga. Yang mana beliau bersabda, dan beliau menunjukkan ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Aku dan orang yang mengasuh anak yatim akan berada di surga seperti ini. Dan beliau menunjukkan dua jarinya yang berdekatan, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Yang ini menunjukkan kemuliaan bagi orang yang mengasuh anak yatim. Kalau mereka akan dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka melaksanakannya dengan penuh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi memelihara anak yatim. Ini telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa memperbaiki mereka, mengasuh mereka, mendidik mereka dengan pendidikan yang benar, mengajarkan mereka agama yang benar, akidah yang sahihah. Ini tentu mempunyai keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-220, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Allah qul islahun lahum khair, katakanlah bahwa saya memperbaiki mereka itulah yang terbaik. Maka pada ayat yang ke-220 dari surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan kepada kita tentang perbaikan terhadap anak yatim yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk mendidik mereka, mengasuh mereka, membiayai kehidupan mereka bagi yang mampu, ya, bagi mereka yang tidak mampu. Ini merupakan perbuatan yang terbaik, dan tentu setiap perbuatan baik mendapatkan fadilah dan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita mencermati tentang perbuatan baik kepada anak yatim, ini bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbagi kepada orang lain, agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas yanfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat dan memberi, dengan berbagi pada mereka, baik itu berupa harta yang kita berbagi pada mereka, atau berupa ilmu, atau berupa pengajaran, pengasuhan, dan yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk memberikan kebaikan kepada orang banyak. Itulah manusia yang terbaik. Maka dari itu juga dalam sebuah hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang di antara manusia ada yang menjadi pintu-pintu kebaikan bagi orang banyak atau bagi manusia. Yaitu hadis Abu Hurairah. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini, yaitu lanjutan hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab yang kita sedang membahasnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa kafirul yatimi lahu aw li ghairihi, ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa ashara ar-rawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashara ar-rawi wa huwa Malik ibn Anas lahu bisababati wal wusta, bisababati wal wusta, rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kafilul yatim, baik itu anak yatim lahu aw li ghairihi, orang yang mengasuh anak yatim dari kaum kerabatnya, yang mengasuh, yang memeliharanya, ya, dia baik itu anak yatim dari kaum kerabatnya atau anak yatim bukan dari kaum kerabatnya, kata ana wa huwa kahataini fil jannah. Meriwayatkan hadis ini mengatakan, aku dan dia, yaitu orang yang mengasuh anak yatim itu, ya, radhiyallahu an, seperti ini, ya, di surga. Kata Ar-Rawi, yang menjelaskan, yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, yang yaitu namanya Malik bin Anas, kedekatannya dengan Nabi, ya, radhiyallahu an, dan mengasuh anak yatim, bisababa wa nusta, didekatkan antara dua jari beliau. Ini menunjukkan kedekatan orang yang mengasuh anak yatim, kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengasuh anak yatim adalah bagian dari ibadah kepada Allah taala, bagian dari at-taqarrub ila Allah, bagian dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yatim, sebagaimana orang tua, anak yang mempunyai ayah dan ibu, mereka gembira, mereka senang tatkala bertemu dengan kedua orang tua mereka. Mereka bangga sedih karena mereka mempunyai tatkala dia melihat teman-temannya orang tua dan kedua orang tuanya dan ayah atau ibunya. Tetapi anak yatim, apabila kita melihat mati oleh ayahnya, dia merasa sedih mati oleh ibunya. Tatkala dia melihat teman-temannya dengan kedua orang tuanya dan ayah atau ibunya, sangat sedih. Sementara anak yatim, oleh karena itu baik yang dia tinggal mati oleh ayahnya, seorang yang atau tinggal mati oleh ibunya, seorang yang apalagi yang ditinggal mati oleh keduanya, menggantikan, maka dia sangat atau sedih ibunya, atau keadaannya. Keduanya. Oleh karena itu dia mengharapkan dan dia menginginkan seorang yang mengasuhnya, seorang yang berstatus menggantikan ayahnya atau ibunya, atau menggantikan keduanya. Hendaklah dia. Oleh karena itu, apabila seorang dia melihat anak yatim dan tatkala dia dia berbuat sesuatu yang atau kalau kurang baik kepada anak yatim, hendaklah dia masih kecil melihat dirinya bagaimana seandainya maka dari itu dengan dia yang seorang merenungkan seperti anak yatim itu, maka ini akan mendorong atau dia, kalau dia meninggal dan dia meninggalkan anak-anaknya masih kecil kepada bagaimana anak perasaan mereka. Mati, maka dari itu dengan ibunya, seorang merenungkan satu kehidupan, maka ini akan mendorong dia untuk berbuat yang terbaik, bahkan berbuat baik yatim, kepada yang dia anak punya ayah, yang telah ditinggal mati baik oleh ayahnya ibu, atau ibunya, atau ditinggal mati oleh keduanya. Maka dari itu, ya, tatkala kita merenungkan, tatkala kita melihat seorang anak yatim yang dia tidak mempunyai ayah, atau dia tidak mempunyai ibu, atau dia tidak mempunyai keduanya, maka dari itu apabila kita renungkan betapa butuhnya dia kepada kasih sayang orang lain, nah, sebagai pengganti atau yang mengasuh anak yatim, menggantikan ayah dan ibunya, dia berbelas kasihan kepada mereka. Maka dari itu dan demikian seorang akan berbuat baik terhadap anak yatim. Nah, karena demikian keadaannya, yani orang yang mengasuh anak yatim, yang memelihara anak yatim, dia berbelas kasihan kepada mereka, dia memberikan kepada mereka, dia berbagi kepada mereka, maka Rasulullah SAW memberikan jaminan baginya bahwa orang tersebut akan bersama Nabi SAW dan Allah telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim ya tentang anak yatim. Fa'amal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim, janganlah engkau menganiaya dia. Jangan kau membolimi dia. Anak yatim, baik dari kaum kerabatnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, yang bukan dari kafilul yatim lahu au li ghairihi. Ini juga dianjurkan. Arti lahu di sini, yaitu anak yatim, untuk melihat mereka, baik dari kaum kerabatnya, au li ghairihi, atau yang bukan dari kaum kerabatnya. Ini termasuk amalan, ini amalan juga dianjurkan, diperintahkan oleh Islam untuk melihat mereka, untuk memperhatikan mereka, untuk mendidik mereka, yang apalagi yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kita. Dan ini termasuk amalan-amalan yang syaq, amalan-amalan yang memerlukan perjuangan, yang memerlukan keikhlasan. Dan inilah yang orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Azza wa Jalla. فلقتحم الأقبح وما أدراك ما الأقبح فك رقبه. فسأرى أنه مدبت كان رضا الله dia melewati kesulitan-kesulitan cintaan Allah, maka di antara amal yang disebutkan oleh Allah rintangan-rintangan fak rokobah. Membebaskan untuk dia mendapatkan rida Allah, dia mendapatkan karunia Allah, kecintaan Allah dari perbudakan. Maka di antara amal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, fakku raqabah, membebaskan budak yang mu'min, dia bebaskan dari perbudakan. Kelaparan. Ini termasuk amal yang baik, amal yang mulia. Manusia memerlukan makanan. Au it'am fi yawmin dhi masghabah. Dia membagikan atau memberi makan di hari yang sangat terjadi. Amal yang mengiring seseorang. Sulitnya makanan, manusia memerlukan makanan seorang dia memberikan makanan, dia membagikan makanan, ini adalah amal yang mulia, amal yang membegiring seseorang dan membawa seseorang ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia beri makan disebutkan oleh Allah dalam ayat ini yatiman dzamatrabah, yang betul-betul tidak memiliki, atau miskinan dzamatrabah, untuk mencukupi dirinya, baik itu anak yatim. Nah, ini amal-amal yang mulia yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya, Allah, ataupun dia beri makan kepada orang miskin Allah, yang betul-betul tidak memiliki sesuatu Allah, untuk mencukupi dirinya. Nah, ini amal-amal yang mulia yang dengannya seorang akan mendapatkan ridha Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah dalam nuansa memperoleh cinta Allah, memperoleh ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kelemahan kita kaum muslimin adalah banyak kita melalaikan anak-anak yatim. Kita melalaikan sebagian kaum muslimin para orang-orang miskin. Oleh karena itu mereka ditampung, mereka dipungut, ya, mereka dipelihara, mereka diambil ya, oleh orang-orang yang bukan muslim. Kita mereka mendidik tanggung anak-anak itu muslimin, dan orang-orang miskin apalagi itu. Orang-orang yang mampu, lalu mereka memurtadkan mereka. Harta yang cukup, bahkan ya, mereka menjadikan orang-orang itu murtad. Yang hanya mementingkan pribadi-pribadi dan ini merupakan mereka, tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kaum muslimin. Yakin. Apalagi tapi orang-orang yang mampu. Orang-orang yang mempunyai harta yang cukup, bahkan berlebihan. Yang ternyata mereka yang hanya mementingkan pribadi-pribadi mereka, tanpa menggubris anak-anak yatim. Maka tidak heran pada suatu saat, kalau di antara banyak di antara umat ini, yang ternyata mereka telah murtad keluar dari agama mereka. Salah satu sebab adalah kurangnya perhatian kaum muslimin. Kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan fukara. Dalam kemiskinan ya, kita bergelimang dalam kesenangan, mencari makan, bergelimang dalam harta, untuk bergelimang dalam kekayaan, tetapi kita lupa kepada saudara-saudara kita, marilah kita yang mereka hidup dalam kemiskinan, mereka sulit mencari makan. Jangankan untuk orang lain, untuk diri mereka sulit mencari makan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memulai atau kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu memperhatikan tentang anak-anak yatim, memperhatikan tentang mereka, menampung mereka bagi orang-orang yang memelihara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian baru kemudian dia hadis ini menjelaskan kepada kita tentang selama dia belum mampu jaminan atau jaminan surga bagi orang-orang yang memelihara anak yatim sampai dia dewasa, sampai dia mampu mandiri, baru kemudian dia dilepas. Ya, selamat. Dalam kehidupan yang sangat miskin. Kemudian hadis yang berikutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisal miskinu alladhi taruddu al-tamratu wat-tamratan walal luqmatu wal luqmatan innamal miskinu alladhi yata'affafu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Laisal miskinu alladhi tarudduhu tamratu wa tamratan. Orang miskin itu bukan orang yang dia ya, dia kembali dengan diberikan ya, oleh karena sebiji korma atau dua biji korma, oleh karena sepotong makanan atau dua potong makanan. Bukan itu sebetulnya orang miskin yang datang ke rumah-rumah orang. Tetapi kata Nabi SAW, innamal miskin alladhi yata'affaf. Sesungguhnya orang miskin itu adalah orang yang dia menjaga kehormatan dirinya. Dia susah, dia miskin, tetapi dia tidak meminta-minta kepada manusia. Ia ta'affaf, dia menjaga dirinya. menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Inilah orang yang hakikatnya adalah orang yang miskin. Wa fi riwayatin fi sahihain, lalu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nas." Orang miskin itu bukan yang dia berkeliling, bukan yang dia tawaf, yang dia berkeliling meminta-minta kepada manusia. Taruduhul luqmatu wal luqmatan. Ya, yang mana dia kembali oleh karena dia mendapatkan ya sepotong atau dua potong makanan. Wa tamratu wat tamratan, sebiji atau dua biji kurma. Walakinnal miskin, akan tetapi orang miskin itu adalah alladzi la yajidu ghinan yughni. Orang miskin itu adalah orang yang dia tidak mendapatkan sesuatu untuk mencukupi dirinya. Itulah orang yang miskin. Wala yuftanu bihi, sementara orang tidak perhatian terhadapnya. Fayutasaddaq alaihi, orang tidak memperhatikannya sehingga mereka dapat memberi sedekah pada mereka padanya. Wala yaqumu fayas'alan nas, dan tidak pula dia bangkit untuk meminta-minta kepada manusia. Inilah hakikat orang yang miskin, yaitu orang yang menjaga kehormatan dirinya. Walaupun dia miskin, dia tidak mudah meminta-minta pada manusia. Dia berusaha kadang-kadang dan bekerja, walaupun penghasilannya tidak memberi arti baginya, tetapi dapat mencukupi untuk memenuhi perutnya, ya, mencukupi memenuhi perutnya satu hari sehingga dia bisa makan, dan dia tetap tidak meminta-minta pada manusia. Itulah orang yang miskin. Itulah hakikat kemiskinan. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengertian ini kepada kita? Karena ya, tidak semua orang yang datang berkeliling meminta-minta pada manusia, mereka itu miskin. Justru kadang-kadang mereka itu cukup. Bahkan kadang-kadang dengan meminta-minta kepada manusia, mereka itu menimbun hartanya. Karena malas kerja. Karena dia malas dalam bekerja, dia sudah merasa senang, merasa nyaman dan pemberian orang, oleh karena itu menjadi kebiasaannya. Walaupun ini sebagian, tidak banyak. Ya. Tetapi orang yang miskin yang disebutkan oleh Nabi SAW, tentang hakikat mereka itu mereka yang tidak meminta-minta pada manusia. Mereka orang yang tidak meminta-minta pada manusia, padahal mereka itu membutuhkan uluran tangan. Tapi mereka selalu pasrah pada minta-minta pada manusia, dan kita mengetahui bahwa dia ini hidupnya susah, itu lebih pantas, lebih layak untuk diberi bantuan daripada yang berkeliling meminta-minta pada manusia. Jadi orang yang kita ketahui hidupnya susah, hidupnya tidak cukup, dan dia tidak meminta-minta pada manusia, ini yang lebih pantas untuk diberikan kepadanya dan disalurkan kepadanya sedekah atau pemberian. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang dhammul mas'alah. Islam mencela pola hidup meminta-minta, dicela oleh Islam. Bahkan sejumlah hadis menjelaskan tentang ancaman orang yang cukup tetapi dia meminta-minta pada manusia, bahwa dia apabila di hari kiamat orang yang minta-minta sementara dia mampu untuk mendapatkan harta atau dia mampu untuk bekerja, tetapi dia meminta-minta pada manusia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi orang yang muta'affif, orang yang berupaya untuk selalu untuk tidak meminta pada manusia. walaupun dia mungkin bahkan dia tidak cukup, tetapi dia berupaya untuk tetap bertahan dan dia tidak mau meminta. Ini anjuran, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yasabuhumul jahilu aghnia min at-ta'affuf. Orang-orang yang tidak mengetahui mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang cukup, ya. Kenapa? Karena mereka tidak pernah meminta-minta pada manusia. Tidak mudah lisannya mengeluarkan perkataan aku meminta. Lisannya dipelihara. Kehormatan dirinya dipelihara dari meminta-minta pada manusia. Jadi ada jenis manusia yang demikian keadaannya. Orang-orang yang terhormat, yang menjaga kehormatan diri mereka, ya. Selama mereka masih bisa berupaya, walaupun mendapatkan sedikit dari penghasilan, mereka tetap berupaya dan tidak gampang, tidak dengan mudah meminta-minta pada manusia. Sehingga kadang-kadang orang mengira bahwa mereka adalah orang yang cukup. Mengira bahwa orang yang mampu, padahal tidak. Nah ini, jadi Islam menganjurkan pada kita, ya, bahwa meminta itu dalam keadaan yang sangat darurat. Selama seorang tidak membutuhkan meminta pada orang lain, hendaklah dia tidak meminta. Dan jangan meminta. Dia berusaha semaksimal mungkin. Dan tenaganya, dan pikirannya, dan keterampilannya, dan kemampuan yang ada pada dirinya, dia berupaya untuk mencukupi dirinya dan tidak meminta pada orang lain. Itulah Islam yang, itulah orang Muslim yang mulia. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan seseorang yang dikategorikan miskin sesuai dengan hadis ini. Ya, dia hidupnya tidak cukup, tetapi dia tidak meminta pada manusia, ini termasuk perbuatan yang terpuji. Jadi seorang yang hidup serba tidak dalam kecukupan, tetapi meskipun kondisinya demikian, dia tidak mudah meminta pada orang lain. Ini adalah sifat yang terpuji. Ini sifat yang terpuji, karena dia apa? Dia bersabar. Walaupun dia hidup susah, tapi dia bertahan. Karena banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemiskinan, dia tidak mampu untuk menerima ujian tersebut. Sehingga kemudian dia melakukan pelanggaran. Dia melakukan perbuatan dosa hanya karena ketidaksabarannya dalam ujian kemiskinan yang Allah uji padanya. Nah, maka dari itu orang yang diuji oleh Allah dan kemiskinan, karena kemiskinan adalah juga salah satu dari ujian Allah kepada seorang hamba. Kefakiran adalah ujian Allah pada seorang hamba. Untuk Allah menguji apakah dia bersabar atau tidak. Karena kecenderungan orang yang tidak mampu, ya, orang yang kelaparan, dia melakukan sesuatu, ya, untuk mendapatkan apa yang mengisi perutnya. Tapi orang yang dia bertahan, dalam arti dia tidak mau meminta-minta pada manusia, padahal dia dalam keadaan susah, ini adalah perbuatan yang mulia. Ya, jadi salah satu sebab karena dia adalah orang yang sabar dalam menghadapi kehidupan atau ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan orang yang demikian keadaannya, tatkala dia hidup susah, dia tidak mau minta pada manusia, tapi dia bekerja, dia berusaha, walaupun hasilnya hanya sedikit, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ridha kepada apa yang diberikan Allah kepadanya, ya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada kita, warda bima qasamallahu lak, hendaklah engkau ridha terhadap apa yang Allah bagikan terhadapmu. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam dalam petunjuk beliau memerintahkan kita untuk ridha dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kita terima dan kita bersyukur. Itulah hakikat kekayaan. Jadi kekayaan yang sebenarnya adalah keridhaan seseorang, kesyukuran seseorang terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Itulah hakikat orang yang kaya. Yaitu kekayaan jiwanya, kekayaan hatinya. Dia bersyukur kepada Allah dan pemberian apa yang Allah berikan padanya. Dia tidak tamak, dia tidak rakus. Tetapi dia ridho kepada pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang demikian keadaannya, dia akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rasa malu. Ya, tatkala disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tentang orang yang miskin itu adalah orang yang dia tidak meminta-minta pada manusia, padahal dia membutuhkan. Ini terkandung di dalamnya anjuran untuk seorang memiliki rasa malu. Dia malu kalau dia meminta. Dan memang rasa malu itu adalah terpuji. Ya. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rasa malu itu tidak datang kecuali membawa kebaikan. Jadi rasa malu yang ada pada diri seorang mukmin. Rasa malu untuk menjaga, rasa malu dalam rangka dia menjaga kehormatan dirinya. Ini adalah suatu hal yang baik. Ya, jadi malu itu tidak ada pada diri seorang kecuali selalu mendatangkan kebaikan kepadanya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang memberikan zakat atau sedekah, hendaklah dia mengetahui. Dia mengetahui siapa orang-orang yang memang tidak meminta-minta pada manusia. Padahal dia itu miskin. Padahal dia itu membutuhkan. Tetapi dia tidak gampang dan tidak mudah meminta pada manusia. Sehingga zakat atau sedekah itu paling pantas diberikan kepadanya. Nah, ini kita harus mengetahui. Adapun orang yang sering minta, orang yang sebentar-sebentar minta, ya, 2 hari berhenti, hari berikutnya minta, ini perbuatan tercela. Tapi justru hendaklah seorang memberikan sedekah kepada orang yang dia miskin, tetapi dia tidak meminta-minta. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita tentang sedekah. Sedekah itu tidak mesti harus banyak. Seorang memberikan sedekah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana diisyaratkan oleh hadis ini, taruduh lukmah au lukmatan, taruduh tamra atau tamratan. Dia merasa cukup, dia pergi kalau sudah diberikan 1 biji korma atau 2 biji korma. Padahal 1 biji korma itu sesuatu yang sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah itu yang penting adalah di dalam kita bersedekah, yaitu keikhlasan. Walaupun sedikit. Seorang walaupun sedikit dia bersedekah, tetapi dia ikhlas kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan memelihara sedekahnya. Allah yang akan membesarkan sedekahnya. Ya, jadi intinya adalah bagaimana seorang itu ikhlas di dalam memberikan sedekah, walaupun sedikit. Jadi sedekah tidak mesti harus dalam jumlah yang besar, harus dalam jumlah yang banyak. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah, juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah, as-sa'i 'ala al-harma 'ala al-armalah, orang yang berusaha, dia bekerja, dia berusaha untuk membantu para janda, untuk membantu orang-orang miskin, maka statusnya orang ini kal mujahidi fi sabilillah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Hurairah, wa ahsabuhu qal, dan aku mengira, ya, bahwa beliau Nabi SAW bersabda, wa qal qa'imi alladhi la yafturu, seperti orang yang sholat di malam hari, yang tidak pernah jenuh dengan sholat malamnya. Wa qal qa'imi alladhi la yufturu, dan pahalanya sama dengan orang yang senantiasa berpuasa di siang hari, yang dia selalu berpuasa dan dia tidak berbuka, artinya kecuali di malam hari, siang harinya penuh dengan puasa. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, di sini memberikan gambaran yang lain, salah satu di antara amal-amal kebaikan, yaitu memperhatikan orang atau wanita-wanita janda yang memang mereka hidup sendirian, demikian pula orang-orang miskin. Orang yang hidupnya memperhatikan kaum janda, dia membantu mereka, dia mencari berusaha untuk mencari apa yang bisa mencukupi kehidupan para janda yang tidak mampu itu, dan orang-orang miskin yang tidak mampu, statusnya disebutkan dalam hadis ini ada dua hal. Yang pertama, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sama dengan orang berjihad di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwa jihad itu memiliki makna yang banyak. Jihad tidak hanya berarti mengangkat senjata berperang di medan tempur. Jihad tidak berarti hanya itu. Tetapi jihad, di antara macam-macam jihad, seorang yang dia berusaha untuk mencukupi kehidupan para janda dan orang-orang miskin. Dia berusaha agar mereka hidup dalam kecukupan. Dalam arti cukup makannya, cukup minumnya, cukup kebutuhannya. Entah dia berusaha itu dari hartanya, dia berikan kepada mereka, atau dia mencarikan dari orang lain, dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang cukup. Dia meminta dari mereka, kemudian dia berikan pada orang-orang miskin dan para janda itu. Maka upayanya, usahanya, amal perbuatannya ini sama dengan orang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan orang yang berbuat demikian yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu adalah orang yang sama dengan orang yang senantiasa sholat di malam hari atau puasa di siang hari dan puasa di siang hari. Siapa kita yang mampu setiap malam bangun, ya, berjam-jam sholat? Siapa di antara kita yang mampu berpuasa setiap hari? Tetapi Islam membuka peluang, Islam membuka jalan, ya, Islam membuka peluang, Islam membuka jalan, ganjaran dan pahala. Sama dengan orang yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Yaitu dengan apa? Berusaha memberikan santunan, kecukupan kepada orang-orang miskin dan para janda. Ini suatu amal yang luar biasa. Ya. Medan-medan kebaikan. Ya. Yang dengannya seorang bisa mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam adalah agama yang membuka lapangan kebaikan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Satu hal yang menunjukkan betapa indahnya Islam itu. Islam adalah agama yang sangat indah, yang memperhatikan kehidupan manusia, terutama orang-orang yang memang membutuhkan, yang memerlukan. Dan inilah Islam. Islam bukan sistem kapitalisme yang hanya memiliki modal, kemudian dia mengembangkan modalnya, tetapi dia tidak memperhatikan tetangganya. Tetangganya lapar, tetangganya cukup atau tidak cukup, dia tidak memperhatikannya. Itu bukan konsep Islam. Itu konsepnya orang kafir, yang hanya mementingkan perut mereka dan kekayaan di dunia ini. Punya rumah banyak, punya harta banyak, punya usaha banyak, tetapi hanya untuk kepentingan dirinya. Padahal yang dipakai dari hartanya hanya sedikit. Nah, sistem ini permodalan, ya, ini cenderung untuk apa? Cuek kepada keadaan sosial. Tidak memperhatikan orang-orang fuqara dan masakin. Ya. Mereka membangun kekayaan di muka bumi ini. Mereka bergerak dalam perniagaan di negeri-negeri ini. Ya, tapi mereka tidak memperhatikan orang-orang lemah. Bahkan orang yang lemah dijadikan semakin lemah agar bisa dijajah, agar bisa ditindas. Itulah sistem kapitalisme yang tidak memperhatikan tentang fuqara dan masakin. Dan na'udzubillah, kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari negeri dan masyarakat ini terjangkit oleh kapitalisme yang hanya mementingkan kehidupan orang-orang kaya, sementara fuqara dan masakin dibiarkan dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan miskin, untuk dijajah, untuk ditindas, untuk dipengaruhi. Ya. Ini sistem yang akan merusak tatanan sosial. Sistem yang akan menggerakkan manusia, ya, untuk dendam kepada orang-orang kaya. Untuk dendam kepada para kapital-kapital itu. Ya. Oleh karena itu harus kita hindari. Islam adalah agama yang menengah. Islam mengajarkan kepada kita ajaran yang luar biasa luhurnya. Seorang mukmin tidak nyaman tidurnya kalau tetangganya lapar. Seorang mukmin tidak nyaman ibadahnya kalau tetangganya tidak mempunyai pakaian. Ya, itulah orang beriman, itulah orang mukmin, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin dan umat Islam di negeri ini harus benar-benar menyadari tentang bahaya, ya, yang akan menghancurkan negeri atau suatu negeri tatkala terjadi jurang yang sangat jauh perbedaan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Ini akan berbahaya dan akan mengancam kehidupan suatu negara, kehidupan umat, ya. Maka dari itu kaum muslimin harus segera memperbaiki, ya, tata cara mereka mengolah perekonomian. Allah memberikan nikmat kepada kita di negeri ini dan berbagai macam kekayaan. Tetapi kekayaan ini bukan hanya untuk orang-orang kaya. Harus dikelola oleh negara dan pengelolaan yang baik. Memberikan kepada rakyat, kepada umat, agar mereka hidup nyaman, agar mereka hidup cukup. Dan demikian tidak ada hasad dan dengki. Tidak ada dendam antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada jurang pemisah antara kaum orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Yang dapat menyebabkan runtuhnya sebuah kekuatan. Maka dari itu kaum muslimin rahimahumullah, sistem perekonomian Islam itulah yang terbaik. Karena Allah yang mengajarkannya. Allah yang menurunkannya. Ya, dari langit yang ketujuh. Sistem untuk bumi ini yang ditempati oleh manusia. Maka orang yang memakai sistem Allah dan sistem Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan selamat di dunia dan akhirat. Tapi orang yang memakai sistem cara yang tidak benar, yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan merasakan akibat dan dampaknya dari sistem yang mereka gunakan tersebut. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba. Islam mengharamkan kita membiarkan harta tanpa diolah, tanpa dikelola, tanpa dihasilkan dari harta itu sesuatu bermanfaat bagi manusia. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi wa rahimahullah ta'ala di dalam bab ini, yaitu juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syarru ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulah. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ta'am ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek adalah makanan dalam walimah pernikahan. Mengapa demikian? Yumna'uha man yatiha. Karena biar kebiasaan walimah itu, walimatun nikah, itu yang diundang orang-orang kaya, orang yang cukup, orang yang mampu. Ya, yumna'uha man yatiha. Jadi orang yang miskin malah dicegah dari memakannya. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Dipanggil kepada makanan walimah ini orang yang enggan padanya. Artinya orang sudah cukup. Dia sudah cukup dalam kehidupannya, tidak kekurangan makanan. Itu yang biasanya diundang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yujib ad-da'wata," barang siapa yang tidak datang, tidak hadiri undangan pernikahan, faqad asallaha wa rasulah, berarti dia telah bermaksiat pada Allah dan Rasulnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin bis sahihain, dalam satu riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisat ta'amu, dari perkataan Abu Hurairah, bisat ta'amu ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek adalah makanan waktu walimah. Yud'a ilaiha al-aghniya, karena yang dipanggil hanya orang-orang kaya untuk makan makanan walimah itu. Wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang miskin dibiarkan, tidak diundang. Tidak diundang. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan manusia di dunia ini ada yang namanya yaitu pernikahan. Dan banyak pernikahan itu. Pernikahan itu sesuatu yang merupakan sunnatullah dalam rangka untuk melanjutkan generasi manusia dengan jalan yang Allah ridha, dengan jalan yang halal, yaitu dengan jalan pernikahan. Nah, di dalam pernikahan biasanya yang diundang itu orang-orang yang cukup, orang-orang yang mampu. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia, ya, atau sebagian dari mereka di saat pernikahan untuk menunjukkan kekayaannya, untuk menunjukkan kemampuannya, ya, dia memperlihatkan pada manusia. Maka dari itu yang diundang biasanya orang-orang yang cukup, orang-orang yang mampu. Padahal orang-orang yang mampu itu sebetulnya, ya, dari segi makanan mereka itu sudah cukup, ya, mereka tidak membutuhkan makanan. Justru yang memerlukan makanan, yang membutuhkan makanan adalah orang-orang yang fukara dan masakin, orang-orang miskin, orang-orang susah, ya, itu sebetulnya. Tetapi justru mereka yang tidak diundang, karena kadang-kadang orang yang mengadakan walimah pernikahan anaknya itu, ya, tidak mau menampakkan banyaknya orang miskin yang diundang, ya, kecenderungan untuk memperlihat orang-orang kaya yang datang. Makanya dalam walimah itu, kalau orang kaya yang datang, orang cukup yang datang, ya, itu wah, bangganya luar biasa, ya. Kebanggaan orang yang menikahkan anaknya itu, yang mengadakan resepsi itu, sangat luar biasa. Karena yang datang oleh pejabat tinggi, orang-orang kaya, para pengusaha, ya, apalagi kalau di sana ada, ya, ucapan selamat dengan berbagai macam ucapan selamat dari mana-mana, ini semakin bangga dia. Padahal orang-orang itu cukup. Oleh karena itu dalam hadis ini tentu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan makna yang terkandung dari hadis ini adalah, apabila seorang menikahkan anaknya, ketika dia mengundang manusia, hendaknya tidak hanya orang kaya. Bahkan tidak boleh hanya mengundang orang kaya, orang yang cukup. Tetapi juga hendaknya dia mengundang orang yang tidak mampu. Ada orang fukara, masakin, undang. Sehingga di situ nanti akan ada berkahnya dari makanan itu. Jangan hanya orang cukup, jangan hanya orang kaya yang diundang. Tetapi juga hendaknya mengundang orang-orang fukara dan masakin, mereka yang butuh makanan itu, ya, mereka jarang makan yang enak, ya, makan makanan yang enak, yang lezat. Nah, kesempatan di saat ada pernikahan, saatnya mereka untuk makan, merasakan lezatnya makanan-makanan yang mahal, makanan-makanan yang enak. Oleh karena itu, jalan yang tengah dalam hal ini, apabila seorang mengadakan pernikahan, ya, hendaklah dia mengundang sebagian dari orang yang cukup, dari teman-temannya, dan sebagian dari orang-orang yang miskin, orang yang fukara dan masakin. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diwajibkan apabila ada pernikahan kita diundang dan kita mempunyai waktu, kita tidak mempunyai uzur, ya, tidak mempunyai halangan menghadirinya, kita diperintahkan untuk menghadiri undangan tersebut. Kecuali kalau kita ada halangan. Maka kita beritahukan pada orang yang mengundang. Kita minta maaf padanya. Kita tidak bisa hadir undangannya. Tetapi dalam menghadiri undangan-undangan itu juga harus kita melihat. Apabila di dalam undangan itu atau dalam acara pernikahan itu ada kemaksiatan, ada kemungkaran, maka kita tidak harus menghadirinya. Dalam acara pernikahan ada biduan, diundang atau biduan wanita, penyanyi, ya, band, musik, kemaksiatan-kemaksiatan yang melalaikan manusia, maka kita tidak wajib menghadiri undangan itu. Ya, kita boleh meninggalkan undangan tersebut dan tidak datang kepada undangan itu. Tetapi kalau kita tidak punya alasan, sementara undangan yang kita akan hadiri tidak ada maksiatnya, tidak mengandung maksiat, tidak mengandung kemungkaran-kemungkaran, maka kita harus menghadirinya. Kita harus menghadirinya. Jadi ini yang disebutkan oleh para ulama tentang pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian juga hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang kita ini diancam oleh Islam kalau kita terlalu mengagung-agungkan orang-orang kaya, agniya, sementara fuqara masakin tidak diperhatikan, tidak digubris. Ini termasuk mendapat ancaman. Ya. Justru yang harus kita perhatikan para fuqara masakin. Ya. Bukan orang-orang yang cukup dan kaya. Kemudian juga hadis ini mengandung larangan mengkhususkan undangan pernikahan hanya untuk orang-orang kaya. Tidak boleh mengkhususkan undangan itu untuk orang-orang kaya saja. Tetapi juga yang lainnya, para fuqara, masakin, sudah seyogianya untuk diundang, bahkan mereka yang diutamakan, ya, karena mereka yang membutuhkan, mereka yang orang-orang yang jarang dan langka memakan makanan-makanan yang cukup bagi mereka. Oleh karena itu, intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan mengkhususkan undangan dalam pernikahan hanya untuk orang-orang kaya saja. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, banyak pelajaran yang diambil dari pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga Allah Azza wa Jalla, ya, dengan apa yang kita pelajari tadi ini, memberikan dalam diri kita ini sifat tawadhu, rendah hati, ya, terutama kepada kaum muslimin yang mereka adalah orang-orang lemah, ya, orang kaum muslimin yang lemah, kaum du'afa, anak-anak yatim. Orang yang rendah hati itu hidupnya tenang, hidupnya nyaman, ya, itu orang rendah hati. Tetapi orang yang sombong dan angkuh, hidupnya tidak nyaman, ya, tidak akan nyaman. Maka dari itu jadilah manusia yang rendah hati, ya, tidak sombong, dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan anak-anak yatim, ya, mengasihi mereka, memberikan mereka, ya, dia akan hidup tenang, dia akan merasakan dan akan semakin meningkatkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau seseorang hanya melihat orang kaya saja, dia tidak akan bersyukur pada nikmat Allah. Tetapi kalau dia juga melihat, bahkan selalu melihat orang yang berada di bawahnya dari segi ekonomi, para fuqara dan miskin, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia menyadari dan meyakini bahwa ada orang-orang yang lebih di bawahnya dari segi rezeki, dari segi kesejahteraan. Ya, dia lebih daripada mereka. Maka dia akan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmat Allah dan selalu rendah hati kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Semoga bermanfaat. Dan inilah kajian pembahasan hadis-hadis yang dapat disampaikan pada hari ini. Kemudian kita insya Allah lanjutkan yang sesi berikutnya, yang sesi tanya jawab. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara, akhuna di Jakarta. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pembahasan kajian bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat bertanya melalui line telepon 0218236543, atau pertanyaan yang dapat Anda kirimkan melalui pesan singkat yaitu ke nomor 0819896543. Kita awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk dari Jakarta. Saudara kita bertanya, Ustaz, bagaimana dengan kerabat yang selalu meminta setiap saat, bahkan seperti memaksa dengan alasan susah, tidak mempunyai uang, dan dia minta kepada semua yang dia kenal. Apakah berdosa kalau kita menolaknya? Terima kasih. Baik, tentang pertanyaan tersebut, memang manusia itu bermacam-macam. Ya, ada orang yang dia itu tidak gampang dan tidak mudah meminta, walaupun dia itu susah. Dan ini yang terpuji, sebagaimana kita bahas pada pembahasan kita pada hari ini. Tapi ada juga manusia atau jenis manusia yang memang kadang-kadang mengambil kesempatan. Di mana ada kesempatan, ada peluang, dia langsung masuk, padahal dia cukup. Artinya dia bisa bekerja, dia bisa berusaha. Nah, orang seperti yang ditanyakan dalam masalah ini, kita memang perlu memberi nasihat kepadanya. Kalau kita memang bisa dan mampu memberi nasihat, maka nasihatilah dia, ya. Nasihatilah dia. Atau kalau kita mungkin punya kecukupan, ya, dan kita bisa memberikan dia modal, berikan modal kepadanya untuk dia bekerja. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ringan tapi bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupannya. Karena ini termasuk amalan yang utama, ya, yaitu memberi pekerjaan kepada seseorang, ya, sehingga dia bisa bekerja, kemudian dia bisa mencari nafkah. Ini adalah amal yang mulia, jenderal amal-amal soleh yang baik, yang mulia. Jadi yang pertama, kita perlu memberi nasihat padanya. Tetapi kalau memang dia orang yang tidak mampu, dan dia tidak bisa bekerja, dia tidak mempunyai keahlian apa-apa, ya, maka sudah seyogyanya, ya, sebagai keluarga, jika seorang mempunyai kemampuan dan kelebihan, dia menyantuni keluarganya itu, ya. Jadi tidak menunggu orang itu meminta, ya. Tetapi kita memberi jatah, misalnya kita beri jatah pada dia setiap bulan, berikan beras sekian kilo, ya, untuk makannya. Karena memang kita melihat orang ini tidak mampu, apalagi dia yang kedua kerabat kita, ya. Ini langkah yang juga patut diambil kalau memang orang itu berhak. Tetapi kalau dia hanya bisanya meminta, dan kepada setiap orang dia meminta, maka ini perlu dinasihati. Jangan dibiarkan orang ini, tapi harus ditegur dengan cara yang baik, dinasihati dengan cara yang baik. Mudah-mudahan dia bisa mau menerimanya. Tetapi kalau dia pun tidak mau menerimanya, maka kita memberi sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kalau kita memberi sesuai kemampuan kita, karena kalau benar-benar dia tidak mampu, maka kita berikan, ya. Ini mungkin yang bisa kita lakukan, karena memberikan kepada keluarga itu mendapat dua ganjaran. Pertama, pahala sedekah, dan yang kedua, pahala silaturahim. Itu kelebihan orang yang mendahulukan kerabatnya dalam memberikan sedekah daripada orang lain. Dia memiliki dua ganjaran, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Namun orang yang seperti yang ditanyakan tadi, kalau memang perlu dinasihati, bisa dinasihati agar dia mudah-mudahan dapat hidayah, tidak gampang meminta-minta kepada manusia. Tetapi kalau memang dia tidak mempunyai keahlian, dia memang tidak mampu, maka alangkah baiknya keluarga yang mampu, mereka berbicara, bermusyawarah untuk memberikan bantuan kepada keluarga mereka. Ini jalan yang terbaik, ya, dan rezeki tidak akan berkurang lantaran sedekah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam hadis yang sahih, "Ma naqasa malun min sadaqah," tidak akan berkurang harta itu lantaran sedekah. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan-layanan telepon, kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi ini di 0218236543. Nah, silakan. Kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di pagi ini, dapat menghubungi di 0218236543. Kembali kita sapa. Nam, halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini? Mbak Allah, Jakarta. Nam, Bapak di Jakarta, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, begini, Pak Ustaz. Nam. Iya, mohon maaf, nampaknya terputus. Mungkin Bapak di Jakarta tadi dapat menghubungi kembali, mohon maaf. Atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan lain telepon 0218236543. Silakan. Ya, terputus kembali. Pertanyaan pesan singkat kita bacakan. Ustadz dari Balikpapan ingin bertanya mengenai bagaimana kalau acara akikahan atau sunatan, apakah dibenarkan untuk menerima uang dari orang-orang yang datang? Dan bagaimana dengan anak yang yatim piatu dari anak orang Nasrani? Apakah boleh kita memberikan santunan? Syukron, jazakumullahu khairan Ustaz. Nah. Baik, tentang pertanyaan pada saat akikah atau khitanan, khitan atau kepada orang yang mengadakan akikah, dia memberikan dengan ikhlas, dalam arti untuk dalam rangka membantu orang yang mengadakan akikah itu, ya, atau orang yang mengadakan khitanan itu, maka insya Allah tidak mengapa, ya, selama tidak ada hal-hal yang melanggar tuntunan syariat. Maka apabila seorang memberikan pada kita sedekah, ya, sementara kita tidak mengharapkannya, baik anak yang dikhitan atau orang yang mengadakan akikah, dia tidak mengharapkan, tapi ada orang memberikan, ya, kadang-kadang juga itu merupakan uruf yang tidak bertentangan dengan agama, kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama di suatu negeri atau suatu masyarakat, maka insya Allah tidak mengapa, ya. Tetapi jangan kemudian kita membuat itu sebagai kesempatan untuk memanen hartanya orang, tidak. Jadi apabila orang memberikan pada seseorang, baik dalam acara akikahnya atau dalam acara khitanan anaknya, ada orang yang nyumbang, ada orang yang bersedekah, ya, ini tidak mengapa. Kalau diterima tidak mengapa, karena dia tidak memintanya, ya, ya, dia tidak memintanya. Jadi insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi yang berkaitan juga dengan ini, yaitu apabila jadi ada sisi kedua dari pertanyaan tersebut, mungkin bisa diingatkan kembali oleh pembawa acara. Pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana jika kita memelihari anak-anak dari keluarga Nasrani, apakah boleh pula kita memberikan santunan kepada mereka? Demikian, Ustaz. Baik, tentang anak yang yatim dan dia bukan dari seorang muslim, tidak mengapa. Ya, kalau kita juga ada kelebihan, kemudian kita memperhatikan dia, kita berbuat baik kepadanya, ya, dengan niat, yakni mudah-mudahan ini bagian dari dakwah, bagian dari akhlak Islam, ya, yang mana Islam perhatikan kepada anak yatim, entah itu muslim atau bukan muslim, maka ini insya Allah tidak mengapa. Dan itu adalah suatu amal yang baik, karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang keutamaan orang-orang yang memberi makan. Ya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan, padahal mereka butuh kepada makanan, mereka berikan makan kepada orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Nah, di situ disebutkan secara umum anak yatim, orang miskin, ya, dan tawanan. Nah, tawanan di sini, menurut para ulama, di situ tidak semua tawanan itu orang muslim. Bahkan kebanyakan tawanan itu dalam peperangan itu bukan orang muslim. Tetapi Allah memuji mereka, orang yang memberikan santunan, memberikan makan kepada para tawanan itu yang memang mereka membutuhkan. Ya, maka ini termasuk amal yang baik dan amal yang soleh. Oleh karena itu, seorang yang dia mempunyai harta, kemudian dia melihat ada anak yatim walaupun bukan muslim, dan harapan dia berbuat baik pada anak yatim itu, dan anak yatim itu bisa tertarik kepada Islam, tertarik pada agama Islam, maka ini termasuk hal yang dibolehkan, bahkan kadang-kadang justru kita memang harus memberikan. Dalam rangka dakwah, dalam rangka kita mengajak mereka untuk mengikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan itu boleh, dan insya Allah tidak mengapa, dan Allah tetap akan memberikan pahala dan ganjaran bagi orang yang berbuat baik terhadap orang yang bukan muslim atau anak yatim yang bukan muslim tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita akan kembali sapa bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Di Padang, di daerah pesisir. Dengan Bapak Awang. Iya, silakan Bapak, di Padang. Ya, itu yang ingin kami tanyakan, itu dengan sesuai dengan uraian Ustaz tadi, bagaimana, ya, kebetulan saya ini sudah pensiun dan tua. Ya, mohon maaf Bapak, sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak, agar tidak terganggu audio yang kami terima. Silakan diulang kembali Pak. Nah. Ya baik, kebetulan saya sudah pensiun. Cuma yang diharapkan hasil pensiun, maklum gaji kita itu kan kecil, yang sementara untuk berusaha kita nggak sanggup. Kebetulan anak saya masih di kuliah dua orang, sedangkan istri saya meninggal. Bagaimana solusi yang terbaik? Apakah kalau saya tidak berusaha, apakah merupakan dosa sedangkan hasil pensiun saya cuma sedikit? Ustaz, coba mohon bagaimana caranya saya seluasnya itu. Cuma itu saya kata. Ya, cukup Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, tentang masalah ini, Bapak yang bertanya dari Padang, Bapak Awang, kalau Bapak misalnya bisa untuk masih bisa bekerja walaupun sudah pensiun, karena kadang-kadang orang yang sudah pensiun itu dia masih bisa berusaha, maka alangkah baiknya Bapak ini berusaha dan tetap berusaha walaupun tidak memforsir seperti di saat masa masih muda dan masa belum pensiun. Tapi selama Bapak masih bisa berusaha, masih bisa bekerja untuk menambah penghasilannya, itulah yang terbaik ya. Itulah yang terbaik untuk mencukupi kehidupan Bapak dan juga untuk bisa melanjutkan memberikan biaya bagi perkuliahan anak Bapak. Ya, karena bagaimanapun orang yang bekerja dan dia masih bisa bekerja itu lebih utama daripada dia harus meminta atau menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Jadi wallahu a'lam, apabila Bapak masih bisa bekerja, berusaha ya, dan pensiun yang kecil itu untuk satu sisi mungkin untuk khusus membiayai kuliah, sedangkan untuk makan bisa bekerja, itu lebih utama. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka ya ada peluang, dalam arti bahwa orang yang tidak mampu itu dia berhak untuk menerima zakat. Jadi orang yang tidak mampu, jadi para fuqara dan masakin, dia berhak untuk menerima zakat. Namun seorang hendaknya dia mempunyai kemauan untuk senantiasa menjaga dirinya sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, agar dia tidak meminta pada manusia ya, karena menjaga kehormatan dirinya, dia bekerja mencukupi dirinya dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dirinya dan juga keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan kembali dari pesan singkat yang akan kita bacakan dari seorang ikhwah di Cepu, Jawa Tengah. Ustaz ingin bertanya, kita boleh untuk memelihara anak yatim. Namun bagaimana, atau pertanyaan adalah bagaimana anak yatim tersebut jika perempuan? Dan ketika sudah akil balik, bagaimana? Karena saya laki-laki tentunya berdosa jika melihat auratnya. Mohon solusi dalam hal ini, Ustaz. Baik, tentang masalah ini ya, bahwa perlu diketahui ini ada hubungannya dengan seorang laki-laki atau wanita, suami istri yang mengambil anak angkat ya. Sama halnya dengan orang yang memelihara anak yatim, mungkin dijadikan anak angkat. Ini tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, ketentuan syariat. Kalau memang bukan mahramnya, maka dia ketika sudah baligh tidak boleh ayah angkat melihat aurat atau bagian dari aurat anak angkatnya atau anak yatim tersebut. Ya. Jadi tetap harus ada batas-batasnya. Tidak boleh kemudian karena sudah dianggap anak, lalu kemudian dia seenaknya melihat aurat bagian dari auratnya. Ya, ini tentu hal yang dilarang. Jadi seorang yang mengangkat anak atau dia memelihara anak yatim yang mereka itu bukan mahramnya, bukan muhrimnya atau mahramnya, maka dia tetap menjaga masalah-masalah berkaitan dengan agama ini. Artinya kalau memang bukan mahram, maka dia tidak boleh salaman. Nah, ini kan kelihatannya kalau di masyarakat kita aneh. Anak angkat tidak salaman dengan ayah angkatnya. Kelihatannya aneh, tapi itulah agama Allah. Allah mengajarkan demikian dan Rasulnya mengajarkan demikian. Anak angkat yang bukan mahram, ya tidak salaman dengan ayah angkatnya. Kalau dia itu perempuan. Kalau dia laki-laki, dengan ibu angkatnya. Ya. Kalaupun dia lakukan hal itu, dia istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi intinya bahwa apa yang ditanyakan tadi, tetap ada ketentuan dan batas-batasnya. Selama itu bukan mahram kita, kita harus tetap menjaga hal tersebut. Apa yang dilarang terhadap orang yang bukan mahram kita, itu juga yang kita terapkan terhadap anak yatim yang kita pelihara. Terhadap anak angkat yang kita mengangkat sebagai anak. Dan kalau anak angkat, yang perlu digarisbawahi dalam masalah ini, tidak boleh seorang ayah atau seseorang menisbahkan anak angkat itu kepada dirinya, kepada ayah angkatnya. Tidak dibolehkan. Tapi tetap dia dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Ya, ayah kandungnya. Jadi tidak boleh seorang misalnya mengambil anak angkat, dan ini banyak terjadi di sebagian masyarakat kita. Kalau mereka mengambil anak angkat sejak kecil, biasanya dinisbahkan kepada ayah angkatnya. Ya. Padahal ayah angkatnya itu bukan ayah kandungnya. Dan Allah melarang dalam Al-Qur'anul Karim. Silakan baca surat Al-Ahzab. Ya, pada permulaan-permulaan ayat Al-Ahzab menjelaskan tentang masalah ini. Ya, tentang tidak bolehnya seorang menisbahkan kepada bukan ayahnya. Ya, tidak boleh menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya. Dulu ketika Nabi SAW, ya sebelum turunnya ayat dari surat Al-Ahzab tersebut, Zaid bin Haritha itu dikatakan Zaid bin Muhammad. Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada Zaid bin Haritha. Tapi kemudian Allah menegur. Karena dikatakan dulu Zaid bin Muhammad. Tapi setelah turun ayat dalam surah Al-Ahzab tersebut, maka Allah melarang menyebut nama Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haritha. Jadi kembalikan kepada ayah kandungnya sebagai penisbatan dari anak tersebut. Demikian pula anak angkat harus dinisbahkan kepada ayah kandungnya. Kalau dia belum tahu, ya maka diberitahukan. Jika dia sudah besar, ya beritahukan bahwa dia ini anak angkat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran itu. Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dikhawatirkan akan terjadi karena mengangkat anak itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya masih ada kesempatan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana, Ibu? Dari Ibu Sarah di Bintaro. Di Bintaro, nah, silakan Ibu pertanyaannya. Mau nanya ini, Pak Ustaz. Kan bapaknya jualan mainan di hajatan yang ada dangdutnya, yang ada musik-musiknya. Itu halal apa haram ya, Pak Ustaz? Iya. Nah, cukup. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan. Baik, tentang masalah ini, bahwa yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya ini, ada dua hal yang berbeda hukumnya. Artinya begini, bahwa hukum jual beli itu pada hakikatnya adalah halal. Jual beli selama memenuhi syaratnya itu dibolehkan. Ya. Selama sudah ada persetujuan antara pembeli dan penjual untuk membeli satu barang, ya, maka ini halal hukumnya. Tetapi permasalahannya di sini bukan karena jual belinya, ya, di tempat itu, ya, tempat itu yang sana ada kemaksiatan-kemaksiatan. Kadang-kadang sana ada dangdutan, ada wanita-wanita yang bernyanyi, ya, bergoyang-goyang, ya, itu maksiat, jelas itu maksiat, ya, wanita menunjukkan auratnya di tengah umum. Kemudian mengikuti musik, bergoyang-goyang, ini haram hukumnya, jelas maksiat. Ya, kalau ada yang demikian keadaannya, maka jadi bukan haram jual belinya. Tetapi pada hakikatnya, yang menjadikan seseorang itu, agar dia menghindar, yaitu karena ada kemaksiatan di tempat tersebut. Adapun jual beli itu sendiri adalah sahih. Jual beli itu sendiri adalah benar, sah, dan tidak batal jual belinya. Tetapi yang harus diperhatikan, hendaklah dia ya tidak berjual beli di tempat seperti itu, karena di situ ada kemaksiatan yang dilakukan, sehingga hendaknya dia menjauhi tempat-tempat seperti itu. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar padanya. Kadang-kadang orang mengatakan itu peluang untuk berjual beli, ya, kesempatan, banyak orang yang membeli. Tetapi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, dia menjauhi tempat-tempat maksiat dan dia berjual beli di tempat yang lebih sedikit kemaksiatan yang ada di tempat itu atau yang tidak ada kemaksiatannya. Pertama, Allah Ta'ala telah berjanji, wa man barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari tempat yang tidak diduga-duganya. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada ibu yang bertanya ini agar suaminya ya carilah tempat-tempat yang lebih aman, yang lebih apa namanya terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan seperti itu. Insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar. Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Ya, dan insya Allah rezekinya akan lebih berkah. Rezekinya insya Allah lebih berkah daripada dia berjual beli di tempat-tempat yang di sana terdapat kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang dikhawatirkan kalau ada bala dari Allah Ta'ala, maka dia akan termasuk terkena oleh dampak dari bala tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Itu jawaban kami. Wallahu Ta'ala a'lam. Nama saya jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan, dan nampaknya itulah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kajian di pagi hari ini. Mohon sebelum kita tutup dapat disampaikan sebagai titam atau istifadah kajian. Nah, tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada penghujung dari kajian kita di pagi hari ini, saya ingin membawakan sebuah ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, idha'atani huma aslu kulli idha'atin. Ada dua perbuatan yang sia-sia, ya, dan ini merupakan pangkal dari semua kesia-siaan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, kata beliau, idha'atul qalb, menyia-nyiakan hati. Dia membiarkan hatinya tidak dekat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, sehingga hatinya dilalai dan lupa kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu. Waktu yang ada, kesempatan yang ada, peluang yang ada, itu dibiarkan berlalu tanpa dia melakukan sesuatu yang berarti baginya. Jadi dua pokok dari bentuk penyia-nyiaan manusia dalam kehidupannya. Menyia-nyiakan hatinya dan menyia-nyiakan waktunya. Lalu kata beliau, rahimahullah ta'ala, fa'idhatul qalbi min ithari dunya alal akhirah. Seorang ketika dia menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan hatinya, ini sebab utama adalah karena dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Orang kalau sudah bergelimang dengan kehidupan duniawi, dia lupa akhiratnya. Sehingga hatinya lupa, hatinya lalai, tidak ingat lagi pada akhirat. Kemudian yang kedua, wa idha'atul waqti min tulil amal. Dan orang yang menyia-nyiakan waktunya, dia tidak beribadah pada Allah, dia tidak mendekatkan diri pada Allah pada kebanyakan waktunya, ini disebabkan karena apa? Tulul amal, angan-angannya panjang. Aku akan buat begini, tahun depan aku akan berbuat ini, 2 tahun lagi aku akan berbuat ini, aku akan membangun ini, 3 tahun lagi aku akan ini. Ini karena tulul amal, sementara dia tidak tahu bahwasanya malakul maut, malaikat maut itu sedang mengincar dia. Ya. Akhirnya waktu yang habis. Dihabiskan hanya untuk, yaitu tadi, angan-angannya tadi, tulul amal. Sehingga dia tidak melakukan ibadah pada Allah Ta'ala. Jauh dari Allah Ta'ala. Karena dia terus berencana. Ya. Orang sih boleh berencana. Tidak ada yang melarang berencana. Tapi seorang juga harus melihat dirinya, melihat kemampuannya, melihat persiapannya, memerhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi idha'atul waqt min tulil amal. Penyebab dari menyia-nyiakan waktu itu karena angan-angan yang panjang. Sementara dia tidak mengukur dirinya. Maka kata beliau, fajtama'al fasadu kulluhu. Oleh karena itu semua kerusakan itu disebabkan karena 2 hal. Fittiba'il hawa wa tulil amal. Dalam 2 hal. Mengikuti hawa nafsu dan angan-angan yang panjang. Ini pokok dari kerusakan yang ada pada diri seorang hamba. Yaitu mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan yang panjang. Sehingga 2 hal ini melalaikan dia, menjadikan dia menyia-nyiakan hatinya untuk mendekatkan diri pada Allah dan menyia-nyiakan waktunya untuk juga mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Padahal umur manusia terbatas, tidak banyak, ada batasnya. Begitu selesai umurnya, dia dipanggil oleh Allah, dia akan meninggalkan dunia ini. Sementara angan-angannya sudah sirna semuanya. Karena apa? Dia tidak bisa melakukannya di kedahuluan ajalnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wassalahu kulluhu fittiba'il huda wal isti'adad lil liqa. Dan kebaikan, kesolihan, ya, bagi seorang hamba seluruhnya tertumpu pada 2 hal. Yang pertama, ittiba'ul hawa, ittiba'ul huda, mengikuti petunjuk Allah. mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah persiapan untuk hari esoknya. Ini yang akan menjadikan seorang itu baik, menjadikan seorang itu soleh, menjadikan seorang itu semua kebaikan ada padanya kalau dia memiliki dua hal ini. Dia mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia selalu mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya. Sewaktu-waktu dia dipanggil oleh Allah, dia dalam keadaan siap. Itulah yang akan menjadikan seorang hamba soleh dan seorang hamba yang baik. Semoga Allah Azza wa Jalla membangunkan kita dari tidur kita selama ini. Untuk kembali kepada Allah. Mendekatkan diri pada Allah dan melakukan hal yang paling bermanfaat. Baik untuk diri kita, untuk agama kita, untuk masyarakat kita, untuk akhirat kita, ya, kita lakukan hal yang terbaik, ya, untuk kita, dan kita berbagi pada yang lainnya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita diberikan istiqomah di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di atas ajaran para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, sampai akhir kehidupan kita ini. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyyina, wa ala alihi wasahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.